Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabuz Zifaf fi Sunnah al-Mutahharah. Kita masih di muqaddimah yang berisi bantahan dari Sa'al al-Albani, jawaban dan sanggahan dari Sa'al al-Albani untuk sejumlah orang yang mengkritik beliau. Kalau di yang cetakan Maktabah Islamiyah halamannya sama enggak ya? Halaman 10. Sekarang kita di halaman 10 Al-Hadis Al-Awwal. Berarti sama ya. Ya, namun nampaknya wallahu taala a'lam, mukadimah ini tidak kita baca secara detail. Kita ambil saja bagian-bagian atau paragraf-paragraf yang memberikan manfaat untuk kita berkaitan dengan terutama karena materinya adalah di materi hadis, maka faedah yang paling banyak adalah berkaitan dengan hadis. Ya, maka ini diskusi antara Sa'al al-Albani dengan Sa'al Ansari. Semoga Allah merahmati keduanya. Yang pertama tentang hadis, ya, sebagaimana telah kita baca di buku ini bahasanya ada 4 hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Albani untuk mengharamkan emas melingkar. Maka hadis yang pertama, man ahabba ayuhalliqa habibahu bihalqatin min nar, siapa yang ingin agar kekasihnya itu diberi halqah cincin dari neraka. Maka kata Al-Albani hadis ini dinilai cacat, a'allahu dinilai cacat oleh Al-Ansari dengan menggunakan berdasarkan perkataan Daruqutni tentang salah satu perawinya yaitu Usaid. Daruqutni mengatakan yukta barubihi, dia dipakai untuk i'tibar. I'tibar itu adalah menjadi syahid penguat atau mutabi'. Maka dia cuma bisa menjadi penguat namun tidak menjadi hadis yang dikuatkan. Maka Al-Albani mengatakan bahasanya beliau telah membantah alasan Al-Ansari ini dengan dua jawaban yang Al-Ansari belum memberikan sanggahan balik untuk jawaban tersebut. Kemudian di paragraf setelahnya, thumma mawaha alal qura, kemudian Al-Ansari itu memberikan penyamaran terhadap para pembaca, bahasanya hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis nusus ats-tsabitah, dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan mubahnya berhias dengan emas bagi perempuan. Dan ini komentar Al-Albani ini adalah kesalahan yang sangat kelihatan, sangat tersingkap. Karena nas-nas yang dia maksudkan adalah dalil umum, sedangkan hadis kita ini adalah hadis khusus. Dan tentu tidaklah perlu dipertentangan antara dalil umum dan dalil khusus menurut para ulama. Namun telah kita sampaikan ketika kita membahas Adabuz Zifaf, satu kaidah bahasanya taksis itu tidak boleh sampai yang tersisa dari taksis itu tinggal satu hal yang langka. Jika kita katakan hadis tentang hadis yang bersifat umum tentang bolehnya emas bagi perempuan kita taksis dengan hadis yang melingkar, larangan hadis melingkar, maka tidak ada yang tersisa. Apa contoh perhiasan emas yang tidak berbentuk melingkar? Nah, melingkar semua. Atau seandainya ada yang masih tersisa, maka sangat sedikit sekali dan ini tidak boleh. Taksis semacam ini adalah taksis yang jelek. Walam yaktafi bihadil mughallatah, Al-Ansari tidaklah mencukupkan diri dengan kesalahan ini, yaitu kesalahan dianggap bertentangan antara hadis yang melarang emas melingkar dengan hadis yang membolehkannya. Bahkan dia menisbatkan ghuflah kelalaian kepada Al-Hafidz Al-Mundhiri karenanya. Ini ada kutipan perkataan Al-Ansari, walam yatanabah Al-Mundhiri, dalam Mundhiri tidaklah perhatian dengan hal ini di kitabnya Tarhib wa Tarhib. Oleh karena itu hadis man ahabba tadi dikatakan oleh Al-Mundhiri diriatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan tidaklah diragukan bahasanya celaan ini mencakup selain Al-Mundhiri, yaitu ulama-ulama yang menguatkan hadis ini. Maka di sini ada faedah di antara ulama yang menguatkan hadis di atas dari sisi kesahihannya selain Al-Mundhiri adalah Ibnu Hazm dan Syaukani. Kemudian waqad tajahhala ma'a dzalika, di samping itu Al-Ansari pura-pura tidak tahu tentang adanya sejumlah ulama hadis yang berdalil dengan rawi yang namanya Usaid di atas. Ya, maka di antara para ulama menguatkan hadis-hadis yang perawinya mengandung Usaid, contohnya Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kama tajahala, sebagaimana dia pura-pura tidak tahu kalau Ibnu Hibban menegaskan kalau perawi ini adalah thiqah, demikian juga Ibnu Hajar mengatakan kalau dia adalah shaduq, seorang yang jujur, yang derajatnya kalau dalam pandang Ibnu Hajar tidak kurang dari derajat hasan. Wa amal a'adhami, adapun a'adhami yang dimanfaatkan oleh Al-Ansari untuk mendukung pendapatnya, maka jawabannya lebih jelek dan lebih pahit. Maka Al-A'adhami membantah perkataan Ibnu Hajar di atas yang mengatakan shaduq dengan mengatakan adapun perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau dia shaduq, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar bukanlah orang yang jadi rujukan, dan perkataan bisa jadikan dalil dalam jarh wa ta'dil karena dia cuma pengutip perkataan para ulama kritik hadis terdahulu, laisa illa, tidak ada yang lain kecuali itu. Kemudian Al-Albani mengatakan beliau memuji Ibnu Hajar dengan mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar alladzi yashhadu kullu 'alam anna nisa'a lam talid ba'dahu mithlahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah seorang yang seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini mengakui bahasanya belum pernah ada perempuan, anan nisa, bahasanya perempuan belum pernah melahirkan ba'dahu mithlahu, setelah Ibnu Hajar satu sosok semisal beliau. Maka jika Al-Hafidz Ibnu Hajar tidaklah menjadi hujah perkataannya dalam jarh wa ta'dil, faman yakunu, lalu siapakah yang jadi hujah? Apakah dia? Kemudian wa inna min ghaflatihi, dan di antara kelalaian Al-A'dhami yang mengatakan bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar cuma sekedar haki pengutip saja, perkataan beliau kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah pengutip adalah yasduk, satu hal yang tepat untuk bukunya Ibnu Hajar tentang jarh wa ta'dil yang namanya Tahdhibu Tahdhib. Adapun buku beliau yang lain yang disebut dengan yang judulnya Takribu Tahdhib, yang aku kutip dari buku ini perkataan Ibnu Hajar tentang Usaid, yaitu sebutan shaduq, maka Ibnu Hajar hanyalah menyebutkan dalam takrib ra'yu as-saksi, pendapat pribadi beliau, kesimpulan pribadi beliau untuk setiap rawi yang telah beliau sebutkan biografinya di tahdhib. Ya, dan memang betul Al-Hafidz Ibnu Hajar itu haka sedang menceritakan dan mengutip perkataan ulama fihi di tahdhibu tahdhib. Dan perkataan ulama yang dikutip oleh Ibnu Hajar di tahdhibu tahdhib boleh jadi itu mutadharibah, bertentangan, sehingga penuntut ilmu tidaklah mampu untuk yastakhlis, menyimpulkan dari kutipan tersebut pendapat yang bisa jadi pegangan. Fayuqaribu al-hafidh dhalika, maka hal tersebut kemudian maka al-hafidh berupaya untuk memudahkan hal tersebut dengan kalimat yang pendek, ghaliban demikian umumnya, sebagaimana dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang Usaid. Wahada, dan hal ini adalah satu yang telah diketahui oleh setiap orang yang sibuk dengan ilmu hadis. Wa nasa alaihi Al-Hafidz, dan inilah yang telah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri di Muqaddimah At-Takrib. Ya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar tentu di sini ada faedah tentang jarh wa ta'dil. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau punya buku namanya Takribu Tahdzib dan Tahdzibu Tahdzib dan Takribu Tahdzib. Sebagaimana judulnya takrib, takrib itu memudahkan, mendekatkan. Maka Takribu Tahdzib adalah kesimpulan pribadi Ibnu Hajar tentang biografi para perawi yang beliau kutip di Tahdzibu Tahdzib. Kalau di Tahdzibu Tahdzib, Ibnu Hajar cuma copy paste saja. Copy paste perkataan para ulama tentang perawi ini. Dan boleh jadi ya, itu bertentangan. Satu mengatakan sikoh, satu mengatakan daif. Nah, kesimpulannya gimana? Nah, maka rata-rata penuntut ilmu hadis, sebagaimana kata beliau, kalau membaca Tahdzib itu bingung. Kalau membaca tahdzib, ya, yang tentu belum sampai derajatnya bisa melakukan tarjih di antara khilaf para ulama jarh wa ta'dil, itu kesulitan. Maka untuk memudahkannya, ya, maka disusunlah takrib. Kemudian di paragraf setelahnya, wa udhifu huna, dan aku tambahkan di sini, di samping perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang telah lewat tentang Usaid dengan sebutan Saduq, perlu diketahui bahasanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi telah mendahului Ibnu Hajar dengan komentar yang sama di bukunya Adz-Dzahabi juga tentang jarh wa ta'dil yang judulnya Al-Kasyif. Beliau mengatakan tentang Usaid, Saduqun. Kemudian Al-Albani mengatakan, apakah Al-Dhami berani mengatakan bahasanya Adz-Dzahabi juga tidak bisa jadikan dalil dalam jarh wa ta'dil, meskipun la astaba'idu dhalika minhu, aku tidaklah memustahilkan adanya ucapan semacam itu dari Al-Adhami. Walakin madza yaqulu al-Ansar, namun apa yang dikatakan oleh al-Ansar tentang dua hafidz ini, dua ulama hadis ini yang telah menyelisih dia dalam sikap beliau al-Ansar yang mendhaifkan Usaid, dan padahal dia mengetahui bahasanya perkataan Saduq adalah min syarit tawthiq, adalah bentuk ta'dil, adalah bentuk penthiqahan terhadap perawi. Ya, kemudian satu baris sebelum paragraf baru, faqala bata an-nasaba al-Mundhiri, maka al-Ansari mengatakan setelah menisbatkan al-Mundhiri sebagai orang yang tidak perhatian dan lalai tentang perawi Usaid, al-Ansari mengatakan ala anna Usaid, padahal Usaid bin Abi Usaid yang nama aslinya adalah Yazid ibn Yazid al-Barat Abu Sa'id al-Madini, qil, ada yang mengatakan dia adalah Usaid ibn Ali as-Sa'idi. Nah, kalau dia adalah Usaid bin Ali as-Sa'idi, maka hal ini wahad adalah perawi yang tidak diridai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ada yang mengatakan kalau dia adalah Usaid ibn Abi Usaid maula Abi Qatadah yang kunyahnya Abu Ayyub. Wa ta'aqaba al-Hafidz bi anna kunyatahu al-Barat Abu Said. Al-Hafidz Ibnu Hajar ta'aqabahu mengkritik kalau kunyahnya al-Barat adalah Abu Said dan bukan Abu Ayyub sebagaimana di Tahdzibu Tahdzib. Fahadha maka realita ini, kata Al-Ansari, yada'una mendorong kita untuk tawakuf, untuk tidak memberikan kepastian status untuk Riyad Usaid ini sampai jelas kepada kita siapakah dia. Apakah dia adalah Usaid ibn Ali As-Sa'idi ataukah Usaid bin Abi Usaid Maula Abi Qatadah. Kemudian Al-Albani mengatakan demikian perkataan Syekh Al-Ansari biharfil wahid, sama persis dikutip apa adanya. Fahal awdah minhu inadan, maka apakah yang adakah yang lebih jelas daripada kalimat ini dalam menunjukkan keras kepala dan kesombongan untuk menerima riwayat Usaid al-Barat dengan semata-mata beralasan qila dan qila, padahal beliau mengetahui bahasanya qila adalah di antara bentuk tamrid, adalah kutipan yang tidak jelas kebenarannya. Wabi khasa annahu dzakara an Hafid raddahuma sarahatan, dan terutama beliau sendiri menyebutkan dari Al-Hafid Ibnu Hajar bahasanya Al-Hafid menolak dua qila tadi secara terang-terangan. Ditambah apa yang telah kami sebutkan, adanya para ulama yang mensahihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Usaid secara umum, yang tadi disebutkan ada Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, dan hadis Usaid yang ini secara khusus, yaitu ada Al-Hafidz Al-Mundhiri, Syaukani, dan Ibnu Hazm. Wa amal a'zami, adapun a'zami dan beliau mazhabnya Hanafi, maka dia dalam bidang ini punya peraguan-raguan, bahkan penyesatan yang lain, yang tidaklah ia sa'uni memungkinkan bagiku kecuali kusebutkan satu saja. Laqad naqala anni al-Dhami, telah mengutip dariku kalau aku mengatakan tentang al-Imam Abu Hanifah kalau dia adalah min ahli sidqi. Wa hadha hakun, dan kutipan dia adalah benar. Fahuwa lalu al-A'zami itu menyamakan antara ucapanku ini ahlu sidqi dengan ucapan para ulama tentang Usaid sodukun. Wayatasa'al, dan dia kemudian mempertanyakan dengan gaya khasnya, kaifa la yahtaj bi Abi Hanifah, maka bagaimanakah Al-Albani ini, dia tidak mau berhujah dengan riwayatnya Abu Hanifah namun dia berhujah dengan riwayatnya Usaid, padahal Al-Albani meyakini bahasanya keduanya adalah saduq, artinya yang maknanya lam yathbut hifdhuhu, yang tidak kokoh hafalannya. Maka jawaban Al-Albani tentang perkataan Al-Adhami, aku berkeyakinan tentang Usaid, bahasanya hafalannya adalah tidaklah kokoh. Perkataan dia kalau aku berkeyakinan tentang Usaid kalau hafalnya tidak kokoh adalah satu kebohongan, alaiya atas namaku, dan betapa banyak kebohongannya atas namaku. Dan yang mendorongnya untuk semacam ini adalah sikap berlebihan tentang orang yang dia cintai dan dia benci. Dan aku tidak mengetahui adanya seorang yang mengatakan semacam itu tentang Usaid, itu mengatakan bahasanya hafalannya tidak kokoh. Balhuwa, bahkan hal tersebut adalah menyelisih secara terang-terangan perkataan para ulama yang mensahihkan, menilai sahih hadis-hadis Usaid. Kemudian ada faedah tentang Al-Imam Abu Hanifah dan posisinya di ilmu hadis. Amma Abu Hanifah, adapun Al-Imam Abu Hanifah, maka perkataan lebih dari 10 imam hadis semuanya memberikan persaksian kalau beliau hafalan beliau di hadis itu lemah. Ada lebih dari 10 imamul hadis yang menegaskan bahasanya hafalan Al-Imam Abu Hanifah itu adalah lemah. Ya, maka demikianlah kita jumpai Maka ada satu ulama itu, satu adalah satu kokoh di bidang ilmu dan tidak kokoh di bidang ilmu yang lain. Al-Imam Abu Hanifah adalah imam di bidang fikih, ya, dan beliau adalah jagonya dan beliau adalah topnya di bidang fikih. Namun kalau beliau meriwayatkan hadis, ya, maka hadis yang beliau riwayatkan itu statusnya dalam penilaian para ulama hadis adalah lemah, karena lemahnya hafalan beliau. Demikian juga ada pakar qiraah yang kita baca jalurnya, ya, Hafiz An Asim. Asim ibn Abi Najud adalah tokoh besar, orang yang kokoh hafalannya dalam qiraat, namun lemah hafalannya di bidang hadis. Ya. Demikian juga Al-Waqidi yang merupakan ulama top di bidang sejarah dan sirah, namun dia adalah kadzab di bidang hadis. Ya, maka demikian kita jumpai bahasanya para ulama itu jadi top di bidang ilmu yang dia tekuni dan kurang di bidang ilmu yang tidak dia tekuni. Kemudian di paragraf berikutnya, wa'lam anna man kila fihi minarwat, dan ketelah bahasanya perawi yang dikomentari oleh ulama hadis dengan sebutan soduk, fahuwa hujah, maka riwayatnya bisa jadi dalil. Kemudian paragraf setelahnya, dengan ini maka berilah bantahan ringkas untuk pendhaifan yang dilakukan Al-Ansari dan Al-Adhami untuk hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Sauban tentang kisah binti Hubairah, bahasanya Nabi SAW melihat di tangannya ada cincin-cincin yang besar, kemudian Nabi pukuli tangannya dengan tongkat yang ada di dekat Nabi. Dan Nabi katakan padanya, apakah engkau senang jika Allah letakkan di tanganmu cincin dari api neraka? Wafihi, dan di riwayatnya Nabi SAW menemui Fatimah, dan Fatimah memiliki di lehernya rantai dari emas. Maka Nabi mengatakan, wahai Fatimah, apakah engkau senang jika orang-orang berkata, Fatimah binti Muhammad, di tangannya, loh tadi di lehernya ya, di tangannya ada rantai dari api neraka. Al-Hadis. Maka aku katakan, dengan Allah aku minta pertolongan, hadis ini dinilai sahih oleh jam'un minal a'immah, sejumlah imam. Wa ma'adhalika, meskipun demikian Al-Ansari ngotot kalau dia adalah ba'if. Untuk mendhaifkan hadis ini, dia berpegangan dengan bahasanya adalah riwayat Yahya ibn Abi Katsir dari Abi Salam dengan sanadnya dari Thauban. Dan ini adalah sanad yang terputus. Padahal aku dalam bantahanku kepada Al-Ansari yang telah disebutkan, telah aku batalkan pegangannya ini. Bahasanya bi'anau ja'a mausulan, bahasanya terdapat jalur yang lain yang bersambung di dengan riwayat dua orang yang siqah, yaitu Hisham ad-Dustawai dalam riwayatnya Nasai dan Hammam ibn Yahya dalam riwayat Imam Ahmad. Keduanya, kedua perawi ini mengatakan an Yahya, dari Yahya haddatsani, dan Yahya mengatakan haddatsani Zaid bin Salam. Maka berarti sanadnya bersambung, wasahah dan sahih. Oleh karena itu hadis ini dinilai sahih oleh para sejumlah ulama yang mensahihkannya. Namun kembali Al-Ansari di kitabnya Ibahah Yusiru Ngotot dengan kesombongannya mengatakan bahasanya riwayat Yahya ibn Abi Katsir dari Zaid bin Salam mungkote ala anna Yahya, meskipun Yahya mengatakan haddatsani Zaid bin Salam waqad qil, dan telah dikatakan kalau dia melakukan tadlis dengan hal tersebut. Wala alau, dan boleh jadi Zaid bin Salam memberikan ijazah kepadanya, namun Yahya tidak terus terang kalau itu dengan bentuk ijazah, namun malah mengatakan diubah dengan kalimat hadatsana Zaid. Demikian kutipan dari Al-Ansari. Al-Albani mengatakan, nungkala wahai pembaca, bagaimanakah Al-Ansari pura-pura tidak tahu tentang penegasan Yahya kalau dia mendengar langsung dari gurunya. Dan yang jadi sandaran Al-Ansari untuk menolak realita ini adalah qil dan la'alla. Padahal ini kaidah dalam faedah dalam ilmu hadis tentang mudallis. Wa ya'lamu, dan Al-Ansari mengetahui bahasanya mudallis adalah hujjah. Perawi yang mudallis adalah hujjah idza saraha bitahdis. Jika dia menegaskan di satu sanad kalau dia mendengar langsung dari gurunya. Namun kalau rawi mudallis itu lemah manakala dia menggunakan an. Maka ketika dia menggunakan an fulan dan dia rawi mudallis, itu tidak diterima. Tapi kalau dia mengatakan hadasani fulan, dia hujjah. Dan kami telah tegaskan kalau Yahya ibn Abi Katsir ini telah tasrih menegaskan kalau dia mendengar dari gurunya dengan riwayat dua perawi yang thiqah, satu diriwayat Nasa'i dan satu diriwayat Ahmad. Kemudian paragraf setelahnya, wa aziduhuna, dan aku tambahkan di sini satu hal yang belum aku sebutkan di kitabnya Syekh Syaibani. Ala wa anna lahu salamna jadalan, seandainya kita terima dalam perdebatan kalau Yahya itu tidaklah menegaskan mendengar dari gurunya, fa hujjatun aidan, maka Yahya ibn Abi Katsir tetap jadi riwayatnya tetap jadi hujah dan hadisnya sahih. Kenapa? Karena tadlis, kualitas tadlis dia menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar di Tabaqatul Mudallisin adalah di level yang kedua. Siapa itu mudallis dengan level yang kedua? Mereka adalah orang-orang yang para a'imah memaafkan tadlisnya. Sehingga mereka, para a'imah, meriwayatkan riwayat perawi ini di kitab sahih. Li'imamatihi, karena rawi mudallis adalah seorang imam dan sangat sedikit tadlisnya dibandingkan marwa, apa yang dia riwayatkan dengan bukan tanpa mengandung tadlis. Di catatan kaki, dan Al-Ansari menyembunyikan realita ini sebagaimana kebiasaannya. Fa'ina ulama dhakar, karena tatkala beliau menyebutkan bahasa Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan Yahya Ibn Abi Katsir di Tabaqatil Mudallisin, wahia dan di wahia indahu ala khamsi maratib, sedangkan Tabaqatil Mudallisin, level-level perawi mudallis itu ada lima tingkatan. Maka seandainya dia mengutip dengan amanah, dengan lengkap, maka dia akan menyebutkan bahwasanya Yahya ibn Abi Katsir adalah rawi mudallis di level yang kedua. Maka ingkola bal amru hujatan alaihi, maka jadilah hal ini akan berbalik menjadi hujah yang menyudutkannya. Fa'tabiru ya ulil absar, kembali ke atas. Maka aku katakan, kata Al-Albani, wala ala dhalika, dan boleh jadi hal tersebut, bahasanya Yahya ibn Abi Katsir adalah mudallis dalam riwayat yang diriatkan tidak dari sahabat, sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Hibban di biografi Yahya ibn Abi Katsir di kitabnya Al-Thiqat. Ini perkataan Ibnu Hibban tentang Yahya ibn Abi Katsir. Wa kana yudallis, dia adalah seorang rawi mudallis, maka semua yang dia riatkan dari Anas, maka itu adalah tadlis dia darinya. Kenapa? Karena Yahya ibn Abi Katsir tidaklah mendengar dari Anas dan tidak mendengar dari min sahabian, dari satupun sahabat, syai'an, satupun hadis. Ini kata Ibnu Hibban, dia adalah rawi yang bermasalah manakala dia langsung, Yahya ibn Abi Katsir ini tabi'in, namun kalau dia langsung ngutip ngutip sahabat, padahal dia belum pernah mendengar dari satupun sahabat. Maka karena boleh jadi dia tabi'in dengan melihat sahabat, namun dia belum pernah duduk di majelis sahabat sehingga mendengar satupun hadis dari Anas ataupun yang lain. Fasa pertama, maka jelaslah dengan keterangan yang lewat bahasanya hadis dari jalurnya Yahya ibn Abi Katsir, dari Abi Salam, dari Abi Asma, dari Thauban adalah sahih. Ima boleh jadi karena memang valid kalau Yahya itu mendengar dari Zaid bin Salam, dari Abi Salam, sebagaimana ada dua jalur yang mengatakan demikian. Dan boleh jadi karena tadlis dia dari Abu Salam muhtamil, dimaafkan menurut Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Meskipun al-awal, kemungkinan yang kedua lebih tepat menurutku karena dua sebab. Sebab yang pertama karena dia bersambung dengan ma'athiqati rijalihi, di samping perawi-perawi yang sikoh dan terbebas dari illah. Ya, dia mutasil berdasarkan dua jalur dan para perawinya sikoh dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, maka Al-Hafidh Al-Mundhiri, demikian juga Al-Iraqi, itu mensahihkan jalur riwayat ini, namun dalam riwayat Nasa'i, bukan dalam riwayatnya Al-Hakim. Alasan yang kedua, Imam Ahmad telah menilai sahih hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Abi Katsir dari Zaid bin Salam dengan sanadnya. Sebagai isyarat dari Imam Ahmad, kalau dia menilai validnya pendengaran Yahya ibn Abi Katsir dari Zaid. Kemudian paragraf berikutnya, summa ra'aitu a'immatan akharin, kemudian aku lihat para imam yang lain menyetujui Imam Ahmad dalam pensahihan Imam Ahmad. Yang setuju dengan Imam Ahmad adalah Bukhari dan Tirmidzi. Fa inna hadza lamma akhrajal hadis bi, maka Tirmidzi tatkala meriatkan hadis yang diriatkan oleh Yahya ibn Abi Katsir, dia mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Kutanyakan kepada Muhammad bin Ismail, yaitu Bukhari, tentang hadis ini. Bukhari mengatakan hadal hadis sahihun, hadis ini sahih. Kemudian halaman berikutnya, halaman yang ke-22, wisdat hadisul Yahya kuwatan, dan hadis Yahya ini bertambah kuat karena dia tubik, punya mutabik, punya penguat. Yang diatkan oleh Abu Kilabah dari Abu As'as, dari Abul Asma Ar-Rahabi, dari Thauban, diatkan oleh Arawiyani dengan sanad yang sahih. Ya, maka ada penguatnya. Ya, kemudian waquntu suqtu isnadahu, dan aku bawakan sanadnya ini dalam bantahanku kepada Al-Ansari, di antara berbagai dalil yang aku bawakan pada Ansari berkaitan dengan pendhaifannya terhadap hadis. Wa amma hadza tariq, adapun jalur ini, jalur mutabiknya, penguatnya, yang sanadnya sahih, maka Al-Ansari telah menyembunyikannya dari para pembaca, dan ini pun diikuti oleh Al-A'dhami. Fama hukum man yaf'alu dhalika mapa'a, apa hukum orang yang melakukan hal ini, terutama adalah untuk sanad yang sahih, untuk hadis yang sahih. Yang keduanya mendhaifkannya dengan berpegangan pada jalur yang pertama. Bukankah ini adalah termasuk menyembunyikan ilmu yang terkandung padanya ancaman yang keras dalam Quran dan Sunnah? Lebih khusus terutama di matan sanad ini terdapat fakta yang menghancurkan semua peraguan-raguan yang dipegangi oleh Al-Ansari. Taklidan minhu sebagai bentuk taklid dari Al-Ansari kepada Ibnu Hazm. Walidzalika, oleh karena itu ara aku berpandangan la buddha, tidak boleh tidak aku bawakan di sini matan sanad yang kumaksudkan untuk menegaskan tidak benarnya perkataan Ibnu Hazm yang diikuti oleh Al-Ansari kemudian Al-A'dhami kemudian Su'aib Al-Arnauti. Nah, ini kemudian Al-Albani mengutip matan untuk riwayat Abu Kilabah dari Abu As'as. Ja'at bintu Hubairah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tangannya ada cincin besar dari emas, ay khawatim cincin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pukuli tangannya, fa'atal, datanglah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat, lalu kemudian bintu Hubairah datang kepada Fatimah dan mengadukan pada Fatimah apa yang dilakukan oleh Rasul kepadanya. Qala Thauban, kemudian Thauban mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan ada rantai di tangan Fatimah. Lalu Nabi mengatakan, wahai Fatimah, engkau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tanganmu ada rantai dari neraka. Kemudian Nabi pun keluar dari rumahnya Fatimah dan tidak duduk. Maka Fatimah kemudian menuju rantai tersebut, kemudian dia menjualnya. Lalu Fatimah dengan hasil penjualnya itu dia belikan budak, lalu dia merdekakan. Maka sampailah berita tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Fatimah telah menjualnya dan Nabi mengatakan segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Nah, ini matan untuk redaksinya Abu Kilabah dari Abu As'as. Kultum, maka dalam dari jalur yang sah ini juga disebutkan kisah bintu Hubairah yang isinya Nabi memukul tangan bintu Hubairah dikarenakan cincin emas, dan ini adalah tambahan riwayat yang sahih. Fafiha, maka di sini terdapat pembatalan untuk peraguan-raguan Ansari tentang validnya hal ini, disebabkan karena tidak adanya tambahan ini di salah satu dari dua riwayatnya Al-Hakim. Ya, namun apakah itu betul bisa jadi dalil, kemarin telah di pertemuan yang lewat telah kita bahas. Yang perlu digarisbawahi adalah Fatimah menjualnya. Kalau memang melingkar itu bermasalah, ya maka tidak boleh di pasar-pasar kaum muslimin ada semacam itu. Maka jual belinya juga tidak boleh karena ini menyebar luaskan kemungkaran. Ya, karena orang akan membelinya dan memakainya. Sama. Kalau ini memang terlarang karena melingkarnya, tentu menjualnya adalah satu hal yang bermasalah. Kemudian di antara jeleknya pemahaman Ansari atau jeleknya niatnya, dan boleh jadi malah dua-duanya terkumpul, dia hitamkan sejumlah beberapa halaman dari bukunya Libayan untuk menjelaskan perbedaan antara riwayat dua riwayat Al-Hakim. Yang satu tidak ada padanya tambahan, wa in alati fi ziyadah, sedangkan riwayat yang mengandung tambahan ada di sana perawi bernama Hammam bin Yahya Al-Asdi. Kemudian beliau berpanjang lebar tentang biografi Hammam ini, fi naqli maqila, dengan mengutip apa yang dikatakan berkaitan dengan celantu Hammam oleh sebagian imam. Dia kutip dari Mizanul Iktidalnya Adz-Dzahabi, tahdibun tahdibnya Ibnu Hajar. Wa dzalika raddan, dan ini adalah bantahan untuk perkataanku yang mengatakan kalau yang dikutip kalau dia adalah hujah tanpa khilaf. Liyakul fi akhi kalamihi, supaya dia bisa berkata di akhir perkataannya, bagaimana Ka'al Albani bisa mengatakan dia hujah tanpa khilaf di antara para ulama. Kemudian paragraf berikutnya, wa akul, dan aku katakan, wallahul musta'an, aku minta tolong kepada Allah berkaitan dengan orang yang tidak merasa takut kepada Allah dan tidak malu kepada hamba-hamba Allah. Jika Anda menilai ucapanku hujah adalah khianat, dan dia adalah hujah meskipun Anda tidak suka, li'anani ana itu, namun aku maksudkan dan aku mengetahui adanya perselisihan yang Anda ceritakan. Ya, maka yang kumaksudkan adalah mastaqara ra'yul ulama alaihi, adalah pendapat para ulama tentang al-hamam yang istaqara, pada akhirnya bersepakat. Istaqara itu artinya stabil atau tetap, setelah sebelumnya ada gunjang ganjing, setelah itu tetap dalam satu pendapat. Kemudian Al-Albani membantah, menilai bahasanya Al-Ansari juga melakukan kutipan, memberikan kutipan yang tidak amanah. Dia sebutkan yang pertama, Anda telah sembunyikan dari para pembaca jalur yang lain yang sahih, yaitu jalurnya Abu Kilabah. Kemudian yang kedua, meskipun Anda mengutip dari Al-Mizan, Mizanul Iktidal, semua komentar tentang Hammam, namun Anda sembunyikan perkataan Adz-Dzahabi di awal biografi Hammam. Ya, Adz-Dzahabi membuat kesimpulan tentang Hammam ini, dia adalah salah satu ulama Basrah dan perawi siqahnya. Telah ditegaskan siqah oleh Adz-Dzahabi di Mizanul Iktidal. Yang ketika Anda menyembunyikan apa yang disebut oleh Adz-Dzahabi di akhir biografinya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Hammam itu valid dalam semua dari gurunya. Abu Zu'ah Ar-Razi mengatakan tidak mengapa. Kemudian Anda sembunyikan dari para pembaca keterangannya ada dalam Mizan dan Tahdzib, dua referensi yang Anda ngutip dari keduanya tentang celaan untuk Hammam, mahawaita yang Anda inginkan. Bahasanya Hammam ini adalah perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim, dan Bukhari dan Muslim berhujah dengannya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kalau dia adalah perawi yang siqah. Kemudian yang kelima, Anda sembunyikan apa yang ada di kitab Tahdzib tentang apa yang dikatakan oleh para imam dalam dengan berbagai macam bahasa yang berbeda, yang semuanya sepakat kalau Hammam adalah thiqah. Di antaranya adalah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, Yahya ibn Sa'id telah mendzalimi Hammam bin Yahya dengan mendhaifkannya. Lam yakulahu bi ilmun, dan Yahya ini kenapa disebut zalim? Karena dia tidak mengenal tentang Hammam dan tidak pernah duduk dengan Hammam. Maka di sini perkataan Abdurrahman bin Mahdi ini adalah bantahan tegas apa yang Anda kutip dari Al-Mizan tentang dhaifnya, pendhaifan Yahya, Yahya bin Sa'id kepada Hammam. Demikian juga ada perkataan Imam Ahmad tentang Hammam adalah thiqah, dan dia lebih kokoh daripada Aban al-Attar untuk riwayatnya dari Yahya ibn Abi Katsir. Ya, artinya Yahya bin Abi Katsir itu punya sejumlah murid, ada Aban al-Attar dan ada Hammam. Nah, Hammam itu lebih senior dalam belajar dari Yahya ibn Abi Katsir, sehingga kutipan dia dari gurunya Yahya bin Abi Katsir itu lebih valid daripada kutipan Aban al-Attar. Demikian juga perkataan Ibnu Adi. Ketika dia menutup biografi Hammam di kitabnya Ibnu Adi Al-Kamil. Maka kesimpulan dari atau penutup dari Ibnu Adi, beliau mengatakan Hammam adalah terlalu terkenal dan terlalu jujur untuk, terlalu shodiq untuk disebutkan. Lahu hadisun mungkarun, lahu dia memiliki hadis yang bermasalah, hadis yang mungkar, hadis yang lemah. Non hadis-hadis dia adalah hadis-hadis yang bagus kalau dari Qatadah. Wa muqaddam, dan dialah yang lebih dimenangkan kalau dalam riwayatnya dari gurunya Yahya ibn Abi Katsir. Dan mayoritas apa yang diriwayatkan adalah mustaqim, adalah riwayat yang bagus. Ya, maka kalau dari Yahya ibn Abi Katsir riwayatnya Hammam ini berselisih dengan muridnya Yahya yang lain, maka yang menang adalah riwayatnya Hammam. Kemudian Anda menyebutkan dari pembaca bahasanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi membawakan Hammam di kitabnya Tazkiratul Hufadz dan memberi rekomendasi, memberi pujian dengan sebutan Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafidz, dan perkataan semisal juga ada di Al-Kashif karya Adz-Dzahabi. Kemudian yang ketujuh, tatkala Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan biografinya di Muqaddimah Fathul Bari, maka beliau buka biografi Hammam dengan mengatakan Ahadul Athbat, salah satu perawi yang kokoh, dan ditutup dengan Waqad i'tamadau a'immatu sittah, para imam hadis yang enam, Bukhari Muslim dan yang lainnya menggunakannya sebagai hujah. Kultu, maka katakan hadza huwa al-imam alladzi qultu, inilah dia adalah imam yang aku katakan tentangnya, ma akhadahu ali alayya al-ansari, yang al-ansari itu memberikan penilaian negatif kepadaku dan menuduhku dengan keterangan yang lewat, dan itulah perkataan para imam Al-Muwathiqin yang mensikohkan Hammam. Yang Al-Ansari itu membuat kesan kepada para pembaca kalau dia adalah perawi yang da'if dan hadisnya tidak sahih. Ya, kemudian ada perkataan Al-Ansari yang mau dikomentari oleh Al-Albani di halaman setelahnya, halaman 28. Al-Ansari mengatakan waqad fata Al-Albani at-tanbih ala hada, dan luput bagi Al-Albani untuk mengingatkan hal ini. Maka Al-Albani membuat kesan ittihad riwayatain, duasanya dua riwayat tersebut adalah menyatu. Firawi tentang perawi dari Yahya ibn Abi Katsir ketika menyebutkan kisah binti Hubairah. Kama qallada, sebagaimana Al-Albani taklid dengan Al-Hakim dalam mensahihkan dua riwayat tersebut. Maka Al-Albani mengatakannya adalah kebohongan, dan kebohongan di antara kebohongannya yang banyak. Karena aku tidaklah taklid dengan Al-Hakim, dan itu bukanlah kebiasaanku. Dan aku walhamdulillah di antara orang yang paling sering di zaman ini mengingatkan salah pahamnya Al-Hakim. Dan Al-Ansari mengetahui hal tersebut dengan baik. Waqad dzakar, dan dia menyebutkan beberapa contoh hal tersebut ta'idan, untuk menguatkan kebohongannya, dan sungguh telah sia-sialah usahanya dan tidaklah tepat anak panahnya. Fa inni innama sahahtu tosha, sahamuhu, saham anak panah. Tosha itu meleset dari sasarannya. Fa inni innama sahahtu, aku hanyalah mensahihkan sanadnya Imam Ahmad, bukannya sanadnya Al-Hakim, namun sanadnya Imam Ahmad. Dan itu adalah satu yang tegas dalam takhidku untuk hadis. Fa ini akhartu dhikru Ahmad, maka aku belakangkan penyebutan Imam Ahmad dari sebagian man yu'akhar, imam yang ku akhirkan adatan, biasanya semacam Tabrani. Fakultu atfan alai, kemudian ku katakan dalam bentuk ataf, demikian juga diriatkan Imam Ahmad dan sanadnya Ahmad sahih dan bersambung. Jadi maka Al-Albani mensahihkan riwayat Ahmad bukan Hakim. Wa qultu aqbahu, dan aku katakan setelahnya, dan aku sebutkan Al-Hakim sebelum Tabrani. Wa qala Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ini menegaskan kebohongannya pada aku dan kebohongannya karena penilaian Al-Hakim berbeda dengan penilaianku sebagaimana nampak dengan jelas. Kalau Al-Albani mengatakan sanadnya sahih, kalau Al-Hakim sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Tentu ini dua kalimat yang berbeda. La yakhfa ala ahadin. Yang ini tentu tidaklah samar bagi siapapun. Namun seandainya dia mengatakan kalau Al-Albani itu taklid dengan Mundhiri, tentu itu lebih tepat, lebih cocok dengan hawa nafsunya. Namun meskipun kalau dikatakan demikian, itu pun juga tidak benar, karena Al-Ansari telah tahu lebih-lebih lagi yang lain, yang mentelaah buku-bukuku, terutama Sahih Tahrib wa Tahrib, bahasanya aku seringkali menyelisihi kesimpulan status hadis dengan Al-Mundhiri. Wadhalika, dan hal tersebut karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepadaku dan memberikan taufik kepadaku, bahasanya aku tidaklah taklid dalam masalah agama Allah ini pada seorang pun. Mastata'tu ila dhalika sabila, selama aku memungkinkan mendapatkan jalan untuk hal tersebut. Sehingga penilaian sahih dariku itu cuma muafikun lahu, mencocoki Al-Hakim meskipun berbeda, walaysa taklidan, dan bukan taklid. Wa inna min talabi hadha rajul, dan di antara permainan orang ini yang menunjukkan kalau dia yal'ab ala habalain. Itu bahasa yang lain untuk yazin bimizanain, menimbang dengan dua timbangan. Ada bahasa Arab menimbang dengan dua timbangan artinya inconsistent. Ini bahasa yang lainnya adalah yal'ab ala habalain, bermain dengan dua tali. Bermain dengan dua tali ini sama dengan ungkapan yazin bi mizanain, menimbang dengan dua timbangan. Bahasa kita inconsistent. Di antara inconsistent kata Al-Albani tentang Al-Ansari, ana hukmi, menurut dia penilaianku terhadap hadis yang mencocoki para imam, dia sebut taklid. Namun jika dia itu taklid dengan satu imam dalam penilaiannya terhadap satu hadis, tidak dia sebut sebagai taklid. Namun dia sebut min qabil, dia katakan adalah min qabil sejenis dengan khobar adil yang wajib diambil. Khobar orang yang terpercaya, kabar orang terpercaya yang wajib diterima. Ya, selesai pembahasan hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang jadi dalil Al-Albani haramnya emas melingkar, dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Aisyah dua gelang yang dipilin emas. Maka Nabi mengatakan, "Lemparkanlah, singkirkanlah keduanya darimu." Aku katakan takhidnya sanadnya sahih. Al-Albani juga mengatakan di bantahannya kepada Al-Ansari, innahu sahihul sanadi jiddan, sanadnya sangat sahih. karena dia terdapat dalam tiga jalur dari Ibnu Syihab, dari Urwah, Anha, dari Aisyah. Yang ini sesuai dengan kriteria semua ulama hadis. Di catatan kaki, kemudian aku jumpai adanya jalur keempat yang diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Dan Al-Ansari tidaklah menjumpai sesuatu alasan untuk menilai cacat riwayat ini kecuali perkataan Nasa'i yang mengatakan ghairu mahfud. Dan ini adalah satu hal yang tidak yujdi, tidak bermanfaat dalam bahasan ilmiah istiqlali yang independen, yang tidak taklid. Karena ini adalah bentuk taklidnya Al-Ansar kepada Nasa'i. Dan taklid itu bukanlah ilmu fisyik sedikitpun sebagaimana telah diketahui. Maka tidak boleh menoleh badannya dan berpegangan dengannya. Selama kaedah-kaedah usuliyah menunjukkan sahihnya hadis. Maka yang diharapkan dari Fadilatul Ustadz Al-Ansari untuk komitmen dengan kaedah-kaedah tersebut dan membantah kami dengannya, bukan dengan taklid. Karena tidak ada hujah dalam taklid sebagaimana satu hal yang telah beliau ketahui. Ya, kemudian maka apa jawaban Al-Ansari terhadap bantahan ilmiah Al-Hadi yang tenang setelah dia diam selama beberapa waktu lamanya? Maka bantahan dari Al-Ansari khulosatuha, kesimpulannya bahasanya taklid kepada Nasa'i bukanlah taklid, namun adalah bagian dari wajibnya mengambil, menerima berita orang yang terpercaya. Maka jawaban untuk pernyataan ini adalah dari beberapa sisi. Yang pertama, anal bab al-musyar ilaihi musallamun la khilafa fihi. Maka apa yang dia katakan, kalau berita orang terpercaya wajib diterima, adalah musallam, bisa diterima, tidak ada khilaf di sini. Baik mau disebut ittiba ataupun taklid, karena apapun kondisinya, yajibul akhdu, wajib menerima berita orang yang terpercaya. Tidak ada beda antara masalah tashih dan tada'if, ataukah ta'dil wa tajrih. Lakin, ini ada syaratnya. Lakin minal maqtu'i indal ulama anna dhalika innama yajibu idha lam yathbut indal mukallafi mayadulu ala khata'il mukhbir. Ini syarat penting berkaitan dengan masalah wajibnya menerima berita orang yang terpercaya. Ini adalah kaedah yang dielu-ulukan oleh para penggemar tahdir. Itu diantara kaedah yang sangat dielu-ulukan oleh para penggemar tahdir, yang berlebihan dalam menggemari tahdir, adalah bab wujubil akhdi bi khubaril adl. Tahdir fulan, tahdir syekh fulan untuk fulan, ini adalah khubarul adl yang wajib diterima. Maka di sini ada faedah penting. Faedah penting sangat penting untuk kehidupan seharian kita yang dekat-dekat dengan bab-bab tahdir, terutama orang yang berteman dengan orang-orang yang memang suka dengan hal itu. Maka ada kaidah penting, ada syaratnya, ada syarat tentang, maka pada asalnya wujubul akhdi bi khubril adl itu musallam, kita terima. Namun ini lakinna minal maqto, namun satu hal yang pasti, satu hal yang bisa dipastikan indal ulama, di sisi para ulama, anna dhalika, bahasanya hal itu wajibnya menerima tahdir. Karena tadi apa? Ini berlaku untuk bab tajrih, ta'dil dan tajrih. Yang ini biasanya jadi turunan atau jadi dasar untuk bab tahdir. Anna dhalika inama yajibu, wajib menerima berita orang yang terpercaya, idza lam yasbut indal mukallaf. Jika tidaklah ada satu hal yang berita yang valid menurut kita, bukan menurut beliau yang mentahdir, namun menurut kita yang menerima berita. Mayatullah ala khata'il mukhbir. Indikator yang menunjukkan kelirunya. Kita tidak kita katakan bohong. Boleh jadi ya sebatas yang beliau tahu demikian. Dan itu keliru. Yang menunjukkan salahnya al-mukhbir penyampai berita. Ini syarat. Syarat bab wujubul akhdi bi khabaril adl. Dan syaratnya kata beliau, kata Al-Albani, ingdal ulama. Ini yang jadi syarat menurut para ulama, bukannya satu dua ulama. Dan secara logika itu pun adalah satu hal yang meketuk. Syarat ini adalah satu hal yang pasti. Orang yang masih pakai akal sehat akan menerima syarat ini. Pastinya tahdir Syekh Fulan untuk Fulan. Kita kenal Fulan yang ditahdir. Itu enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Maka khobarul adl itu diterima, wajib diterima, idza lam yathbut. Jika kita tidak punya fakta. Dan faktanya itu ingdal mukalab. Menurut kita, bukan menurut beliau. Menurut kita yang menerima berita. Kalau ini berlaku, diterima kalau kita tidak mengetahui adanya indikator salahnya penyampai berita. Ya. Maka yang mufid, yang faedah penting untuk kita ini, syarat ini. Kemudian kembali kepada pembahasan tentang Al-Albani dan Al-Ansari. Maka taklidnya Ansari untuk Nasa'i bertentangan dengan syarat ini, tidak memenuhi syarat ini. Karena kami telah tetapkan kepada Al-Ansari sahihnya hadis yang didhaifkan oleh An-Nasa'i, maka menjadi kewajiban Al-Ansari ayunaqish at-turuq ats-tsalats untuk mengkritik tiga jalur yang dengannya kami tetapkan sahihnya hadis ini. Wabitali, yang konsekuensinya ketika di sini sahih adalah salahnya Nasa'i. Falau annahu fa'ala dhalika, seandainya dia melakukan hal tersebut dan menetapkan kedhaifan hadis, wa annalahu dhalik, dan bagaimanakah mungkin dia bisa demikian, maka boleh baginya hina idzin pada saat itu untuk menerima penilaian dhaif dari Nasa'i, dan kami tidak akan menaimnya taklid kepada Nasa'i namun ittiba' dengan Nasa'i. Faita amal al-qari', maka renungkanlah wahai pembaca rincian ini. Maka berkaitan dengan tajrih kita lihat. Ketika Al-Ansari membawakan tajrihnya Nasa'i ini, faedah berkaitan dengan bab tahdir, maka Al-Albani tidak langsung menerimanya. Karena dia punya alasan. Alasan untuk tidak menerima bahasa lainnya tahdirnya Nasa'i untuk riwayat ini. Maka namun setelah Al-Albani membawakan alasan dan data-datanya, kemudian Al-Ansari ngotot dengan wajib menerima khabarnya Nasa'i, maka Al-Albani pun tetap tidak menerima hal tersebut. Anda pakai kaedah-kaedah, buktikan kalau perkataan Nasa itu benar, nanti terserah kalau Anda mau dhaifkan. Maka demikian juga di bab tahdir. Ketika ada orang membawakan tahdir dari satu alim tentang Ustadz Fulan dan Fulan atau Fulan, maka kita tahu orangnya tidak demikian. Maka itu yang kemudian itu bisa jadi alasan untuk menolak tahdiran alim Fulan dan Fulan. Dan maka orang tidak boleh cuma berhenti, wah ini ya, Syekh Fulan mentahdirnya, itu bukan perkataan yang ilmiah. Kalau dia cuma kemudian tidak bisa memberikan dalil penguat berupa fakta yang meyakinkan tentang benarnya tahdiran Syekh Fulan, ya cuma ngotot, ah, tapi kan Syekh Fulan mentahdirnya, maka kita nama itu taklid. Ya. Kalau dia bisa memberikan alasan alasan yang kuat, nah, barulah tidak kita namai sebagai taklid, namun kita namai ittiba. Kemudian madzakarahu, apa yang disebutkan oleh Ansari, wajibnya menerima berita orang yang terpercaya, laisa ala itlaqihi, tidaklah secara mutlak, sebagaimana kesan yang diberikan oleh Al-Ansari. Buktinya perselisihan ulama dalam banyak hadis. Maka ulama ini mensahkan satu hadis, yang lain mendhaifkannya, dan sebaliknya dengan sebaliknya, sebagaimana satu hal yang maklum tidak memerlukan penjelasan. Nah, maka wujubul akhdi itu ada syaratnya, innama huwa muqayyad. Wajibnya menerima berita orang yang terpercaya itu bersyarat. Syaratnya biman la ma'rifata indau biruturukut tasih wa tada'if. Berlaku untuk orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentang metode mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Nah, orang-orang inilah yang yajib alim al-akhdu al-madhkur. Maka di sini ada syarat yang kedua, berarti kan? Dari syarat yang kedua tentang wujubul akhdi bi khabaril adl. Syaratnya adalah untuk orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu tentang si fulan. Tentang si fulan. Namun, jika orang itu tahu tentang fulan, dan dia tahu kalau keadaannya tidak sebagaimana dikatakan oleh yang mentahdir, maka tidak wajib baginya untuk menerimanya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, meskipun bahasan pokoknya tentang masalah hadis yang mungkin cukup berat, mudah-mudahan dari beberapa yang kita baca ada faedah-faedah di masalah-masalah yang lain. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.